Sungguh berat berhutang budi. Apa yang kini ku alami, ku tak berdaya mengabaikannya. Ku tak dapat memisahkan antara hormat dan cinta. Apa memang aku berdosa kalau harus menolak cinta? Aku berkata yang sebenarnya. Engkau sungguh setia, engkau sungguh mesra. Tiada alasan untuk menyakitimu. Itu yang menjadi kenyataan. Terbawa mati, itu semua aku sadari. Tak mungkin lagi aku ingkari. Hanya satu tujuanku, membuat engkau bahagia. Sungguh berat berhutang budi. Apa yang kini ku alami, ku tak berdaya mengabaikan. Ku tak dapat memisahkan antara hormat dan cinta. Ku tak dapat memisahkan antara hormat dan cinta.